ing bungkasane ora kesasar roh lansuk dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Fatihah.